Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah mengenal lebih jauh Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, untuk episode kali ini kita memasuki surah kedua dari Juz Tabarok, yaitu Surah Al-Kalam yang terdiri dari 52 ayat. Dalam bahasan pertama Surah Al-Kalam ini, pemirsa, kita akan lebih jauh mengenal akhlak dan budi pekerti Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Quraish. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Quraish? Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Langsung saja Pak Quraish, kita mulai bahasan kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi allazina istafa. Kita insyaAllah akan membahas surah Al-Qalam. Ada juga yang menamainya surah Nun. Itu Nun sesuai dengan kata pertama pada surah ini, atau Al-Qalam sesuai dengan kata yang kedua. Surah kita ini dimulai dengan kata Nun. Beda-beda pendapat ulama apa sih artinya Nun itu. Ada yang berkata tinta, ada yang berkata ikan. Tapi pendapat yang paling populer, hanya Allah yang tahu, itu yang paling populer. Akhir-akhir ini ada yang mengartikan Nun itu adalah salah satu, dan itu memang dalam kenyataan sehari-hari, salah satu dari huruf alfabet bahasa Arab. Alif, ba, ta, fa, jim, sampai ada Nun. Diamati di dalam Al-Quran ada surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini, seperti Alif, Lam, Mim, Sad, Qaf, Ha, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, dan seterusnya. Salah satu makna yang difahami oleh pakar-pakar adalah bahwa huruf ini semacam tantangan. Seakan-akan Allah berfirman begini, Al-Quran ini kalimat-kalimatnya tersusun dari huruf-huruf semacam alif, lam, mim, nun. Saya tantang kamu, coba membuat semacam Al-Quran yang kalimat-kalimatnya tersusun seperti huruf-huruf yang kamu kenal, yaitu alif, ah, di sini yang disebut nun. Coba bikin. Mereka tidak akan mampu membuatnya. Itu salah satu makna dari kata Nun. Tantangan. Surah kita ini oleh sementara ulama, banyak ulama yang menyatakan bahwa dia adalah wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi. Kalau wahyu pertama kan 5 ayat pertama surat Iqra. Bacalah demi karena Tuhanmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, dia berbicara tentang Nun, huruf Nun, wal qalam, dan qalam, pena. Karena itu ulama-ulama berkata bahwa sejak dini kitab suci Al-Quran ini sudah memberi perhatian yang sangat besar menyangkut bacaan dan tulisan. Karena sejak ayat kedua sudah bicara tentang pena dan huruf. Okay. Kalau pada surah Iqra, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, ya kan? Maka awal surah Al-Qalam ini menjelaskan mengapa dia diangkat jadi nabi, atau istilahnya konsideran pengangkatannya. Waktu beliau mendapat wahyu yang pertama, ada orang-orang yang berkata, kasihan, gila dia. Ya, turun ayat ini, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi kalam dan apa yang mereka tulis melalui kalam itu. Saya terangkan dulu apa artinya kalam. Okay. Kalam itu kalau dari segi bahasa berarti memotong. Memotong kuku, taklimul azafir. Dulu orang menggunakan alat tulis itu apa toh? Lidi atau apa yang difotong ujungnya. Karena itu alat tulis dinamai kalam. Nah, ada ulama berkata bahwa, tapi ini pendapat lemah, tapi saya kemukakan karena ada pendapat begitu. Yang pertama diciptakan Tuhan pena. Pena itulah yang menulis semua takdir Tuhan. Oh, ini si A begini, ini si B begini, ini si C begini, ini begini. Itu semua tertulis oleh pena itu. Saya katakan pendapat ini lemah. Pendapat yang lebih bagus adalah alat tulis. Nun wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena dan apa yang mereka tulis. Kalau yang pertama tadi, malaikat-malaikat menulis, apa yang mereka tulis, kalau kalam yang pena pertama itu takdir-takdir Tuhan, kalau kita pahami pena, pena ini apa saja yang ditulis, baca apa saja, tertulis. Nanti di surat Iqra syaratnya baca demi karena Allah. Jadi pilih-pilih juga bacaan. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi itu semua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah seorang gila berkat nikmat Tuhan. Bukan seorang gila berkat nikmat Tuhan. Pendapat yang kedua berkata, engkau Nabi Muhammad bukanlah seorang gila karena dapat nikmat Tuhan, yaitu wahyu. Beda kan? Kalau yang pertama, oh saya sehat berkat nikmat Allah. Oh saya sembuh berkat obat itu. Ya. Saya sakit disebabkan karena makan makanan itu. Nah, ini yang pertama, kamu tidak gila berkat anugerah Allah kepadamu. Kamu tidak gila disebabkan karena adanya wahyu. Bukan wahyu. Wahyu tidak menjadikan orang gila. Majnun, majnun itu apa artinya? Gila. Kenapa orang majnun itu? Majnun itu terambil dari kata janana, tersembunyi, tertutup. Itu sebabnya anak dalam kandungan dinamai janin. Ya kan? Itu sebabnya sorga dinamai jannah. Wa innaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin. Dan sesungguhnya engkau memperoleh ganjaran ghair mamnun. Mamnun punya dua makna. Yang pertama berarti putus. Kamu punya ganjaran yang tidak putus-putusnya. Yang kedua berarti tidak disebut-sebut. Saya akan terangkan satu persatu. Nabi Muhammad punya ganjaran tidak putus-putus. Kenapa? Karena seorang yang mengajar itu sekarang ada multilevel, ya. Ganjarannya multilevel. Nabi Muhammad ngajar Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ajar anaknya. Nabi Muhammad dapat ganjaran waktu ajar Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapat ganjaran karena dia mengajar anaknya, tapi Nabi juga dapat ganjaran karena ini. Jadi terus menerus. Siapa yang melakukan sesuatu yang baik kemudian ditiru orang, maka dia dapat ganjaran, yang meniru dapat ganjaran, yang meniru lagi dapat ganjaran, ini terus. Yang kedua begini, kita biasa memberi orang terus kita sebut-sebut, saya kan dulu kasih kamu, saya ini, itu jelek. Kalau ghair mamnun tidak disebut-sebut, saya kasih, saya seakan-akan sudah lupa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kamu punya ganjaran, saya enggak sebut-sebut lagi. Karena menyebut-nyebut apa yang pernah diberikan pada orang, itu bisa mempermalukan orang. Kamu dapat ganjaran banyak, saya enggak sebut-sebut. Wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Kita lihat ini ya. Di sini ingin digambarkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad. Kalau saya berkata begini, dia datang yang mana lebih kuat penekanannya, kata dia datang atau sesungguhnya dia datang? Sesungguhnya. Nah, sini dia katakan innaka, sesungguhnya engkau. Baru itu kata inna. La, la itu artinya sungguh, aku bersumpah. Yang mana lebih kuat, kata sesungguhnya dia datang atau saya berkata sesungguhnya, sungguh saya bersumpah dia datang? Sudah dua. Yang mana lebih tinggi maknanya, dia berada atau dia di atas? Di atas. Innaka la'ala, di atas. Jadi orang lain itu akhlaknya biasa-biasa aja, berada di sini, tapi engkau ada di atas. Khuluqin itu dalam bahasa Al-Quran, kalau ada tanwin en, ajren, ajron, kafurun, itu antara lain menunjukkan keagungan. Jadi khuluqin apa artinya? Akhlak yang agung, bukan akhlak. Ini baru diakhiri lagi azim, agung, besar. Kalau anak kecil berkata berat, itu benar berat atau tidak? Berat buat dia, buat ibu tidak. Kalau ibu berkata berat, itu buat anak kecil beratnya luar biasa. Kalau Tuhan berkata agung, ini tuh kamu berada di akhlak yang agung, itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Engkau wahai Muhammad berada di atas, sungguh berada di atas akhlak yang tinggi, akhlak yang sangat agung. Kenapa itu ya? Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi itu? Beliau jawab, akhlaknya Al-Quran. Kita tanya sekarang. Ada orang yang bisa fahami seluruh kandungan Al-Quran? Kan? Yang paling bisa hanya Nabi Muhammad. Ada orang yang bisa mengamalkan secara utuh sepenuhnya Al-Quran? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Quran berjalan. Kana khuluquhu Al-Quran. Kita akan lihat sedikit akhlak itu apa toh? Budi pekerti itu apa? Tingkah laku. Belum tentu begitu. Ada orang pura-pura bertingkah laku, itu namanya dia berakhlak mulia. Tingkah lakunya kelihatan baik, itu bukan akhlak. Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan. Sumbernya dari jiwa. Yang menjadikan seseorang melakukan amal-amal terpuji dengan mudah. Dengan mudah. Saya senyum pada ibu ini berbaik-baik, tapi hati saya, waduh ini saya terpaksa nih duduk di sini. Itu bukan akhlak. Melakukan sesuatu yang baik secara mudah. sudah otomatis itu. Lihat orangnya terus senyum begitu. Lihat ini tidak dipaksakan, tidak ada pemaksaan. Itu artinya akhlak. Akhlak itu tidak bisa muncul tanpa ada pengorbanan. Kalau Anda tidak mau korban, semakin banyak pengorbanan Anda, semakin tinggi akhlak Anda. Ya kan? Jadi kalau begitu Nabi Muhammad ini pengorbanannya luar biasa. Saya dimaki orang, ini enggak, saya korban, enggak apa-apalah. Akhlak. Saya memerlukan sesuatu, ada orang lain yang perlu, saya korbankan kepentingan saya kasih dia. Itu akhlak. Jadi akhlak tidak ada tanpa pengorbanan. Kalau orang enggak mau berkorban, udah deh dia bilang begitu sama saya jawab dia. Itu enggak ada pengorbanan. Nah, innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak itu, kalau kita bicara akhlak, ada akhlak kepada Tuhan. Ada akhlak kalau kita kepada Nabi. Ada akhlak kepada sesama manusia. Ada akhlak kepada lingkungan, kepada binatang, kepada ini. Ada akhlak. Gimana akhlak Anda kepada ini? Anda harus pelihara dia. Itu Nabi Muhammad begitu. Itu sebabnya Nabi Muhammad, kalau kita bicara akhlaknya, barang-barangnya yang tidak bernyawa pun dia beri nama. Karena barang ini perlu dipelihara, seakan-akan mempunyai personality. Pedangnya Zulfiqar, ada gelas minumnya As-Sadir. Seakan-akan ini perlu. Kalau kita paling kucing kita kasih nama. Ya kan? Atau gelas kita ya gelas papa dan mama. Ya. Semua cerminnya ada namanya, sisirnya ada namanya. Ini perlu persahabatan. Itu sebabnya panjang sih kita ini. Kita kembali kepada ayat kita. Kamu itu jadi nabi, saya angkat karena apa? Konsideran. Karena akhlakmu tinggi. Fasatubsir wa yubsirun. Nanti kamu akan lihat dan mereka pun akan lihat. Kamu kan sekarang dituduh gila. Nanti kamu lihat. Mereka juga akan lihat. Kamu bakal lihat di dunia dan kamu bakal lihat di akhirat. Pengikut-pengikutmu pun akan lihat di dunia dan akan lihat di akhirat. Siapa yang gila? Kan dituduh gila. Sekarang sudah terbukti itu bahasan-bahasan tentang tokoh Nabi Muhammad itu diakui bahwa ini salah seorang, kalau enggan berkata, orang yang paling hebat yang dikenal oleh sejarah. Orang berakal atau tidak? Jelas berakal, bukan gila. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Al maftun berarti gila atau kacau pikirannya. Nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang gila ini. Siapa sebenarnya yang kacau ini pikirannya. Kamu tidak. Tuhan pelihara kamu. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dia yang lebih tahu siapa yang sesat jalannya dan siapa, dan dia yang lebih tahu siapa orang yang mendapat petunjuk. Saya ingin rinci sedikit ayat ini. Kalau kita memperhatikan wahyu-wahyu yang pertama turun, tidak ada disebut kata Allah. Iqra bismi rabbi. Di sini inna rabbaka, bukan dia katakan inna Allah. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka. Tidak digunakan kata Allah. Kenapa itu? Karena kaum musyrik, orang kafir pun percaya Allah. Tetapi Allah yang mereka percayai itu sifatnya berbeda dengan Allah yang dipercayai oleh Nabi Muhammad. Tetapi Allah yang mereka percayai sifat-sifatnya berbeda dengan yang kita percayai. Kalau Al-Quran sejak semula berkata Iqra bismillah, bacalah dengan nama Allah, mereka berkata, kan saya juga baca dengan nama Allah. Tidak, baca dengan nama Tuhanmu. Bukan Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang pelihara kamu. Iqra bismi rabbik, di sini apa? Inna rabbaka. Tuhan yang pelihara kamu. Baru dikatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Mestinya kalau kita lihat terjemahan Bu ya. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui. Tapi di sini dia tidak katakan begitu. Sesungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui. Ini kata dia perlu atau tidak? Coba saya ulangi. Sesungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui. Yang kedua, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui. Yang mana lebih enak Ibu dengar? Perlu pakai dia. Tapi benar juga kalau saya tidak pakaikan dia. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui. Oke? Tapi di sini dia katakan sesungguhnya Tuhanmu dia. Kenapa ada kata dia ini? Untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui secara utuh kecuali dia. Ya toh? Hanya dia yang tahu. Kalau kamu dituduh gila, sebenarnya bukan kamu yang gila. Yang gila itu mereka. Karena menolak ajakanmu. Yang gila itu mereka. Karena sebelum ini mereka sudah mengakui bahwa kamu adalah seorang yang terpercaya. Kok sekarang menolak? Dan dia yang lebih mengetahui siapa yang berada dalam petunjuk. Karena itu, nah kita lihat. Jangan mengklaim diri Anda saya dalam petunjuk. Tuhan yang tahu. Kita bisa berkata, mudah-mudahan saya dinilai sebagai orang beriman kepada Allah. Jangan tuduh orang, oh itu dia sesat tuh. Dia lebih tahu siapa yang sesat. Dan jangan juga menonjolkan diri Anda. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan menyucikan diri kamu. Dia yang lebih tahu. Nah, kita kembali kepada surah kita ini. Apa dia katakan? Iya. Inna fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhtadin berarti orang yang memperoleh hidayah. Sebenarnya semua orang dapat hidayah. Semua orang dapat hidayah. Hanya ada yang mau memanfaatkan, ada yang tidak. Bukan hanya manusia yang dapat hidayat. Makhluk pun dapat hidayat. Apa itu hidayat? Hidayat itu adalah petunjuk kepada apa yang dikehendaki. Nah, ada orang-orang yang dekat kepada Allah, diberi kemampuan oleh Allah. Nah, itu yang dinamai orang yang mendapat hidayat. Ya, itu yang kita mohonkan ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, antar saya masuk ke jalan itu. Nah, ini yang dimaksud wa a'lamu bil muhtadi. Dia yang lebih tahu siapa yang terantar ke sana. Saya kira itu ayat-ayat kita ini. Baik, Pak Pres. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam bahasan pertama surah Al-Kalam, dan pemirsa kita akan disegarkan dulu oleh lantunan dari Bimbo berikut ini. Salam rindu kami. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Alhamdulillah, tadi kita sudah diberi penjelasan mengenai budi pekerti Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Quraish, saatnya kita untuk menerima beberapa penanyaan, dimulai dari Mas Wahyu yang di tengah dulu. Silahkan Mas Wahyu. Terima kasih. Tadi Nabi dikatakan memberi nama perkakas ya, barang pedangnya, Zulfiqar dan sebagainya. Nah sekarang kita di Indonesia banyak, misalnya di keraton memberi nama keris. Ada meriam juga si Jagur, ada Ki Amuk no. Tetapi kesininya keris tersebut kemudian dimandikan di, nah itu bagaimana hal kejadian seperti itu? Terima kasih. Soal pemberian nama-nama, Nabi memberi nama-nama dalam konteks seakan-akan menjalin persahabatan dengan itu. Mandikan atau jangan kita istilahkan mandikan, mencuci keris boleh enggak? Mencuci pisau boleh enggak? Boleh. Niatnya untuk membersihkan. Tapi kalau memandikan dalam arti oh ini sakral, ini ada tuahnya, ini punya pengaruh selain pengaruh Allah, itu bisa jadi syirik. Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi pemberian nama itu kita lihat apa tujuannya. Bagaimana prakteknya? Kalau memberi nama untuk memelihara, untuk bersahabat, untuk ini, itu boleh-boleh saja. Saya kira itu ya. Oke. Okay. Baik, Mbak Cece dulu mungkin. Ya. Silakan Mbak Cece. Setelah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi hidayah, bagaimana kita memelihara dan menjaga hidayah itu agar kita selalu senantiasa diridhoi oleh Allah. Itu aja. Saya bagus sekali pertanyaannya, tapi saya akan memberi satu contoh. Kita ini, dalam diri kita ini, itu dilukiskan hati kita, kalbu kita seperti satu ruangan. Di samping ruangan ini, katakanlah istana, di samping itu ada pavilion. Di istana ini ada monitor. Di luar istana ini ada pagar. Di pavilion tinggal nafsu. Di istana tinggal hati yang bersih, suci. Hati yang bersih dan suci ini ada monitornya. Dia bisa lihat keadaan di luar. Di luar ada pagar. Di luar pagar ada setan. Setan ini sering masuk ke pavilion, ketemu dengan nafsu. Kalau pagar Anda ini, itu adalah ibarat ketentuan-ketentuan agama. Salat, puasa, sedekah, akhlak yang baik. Nah, kalau ini kuat, setan tidak bisa masuk. Kalau dia tidak bisa masuk, apa yang dia lakukan? Dia tiup asap. Asap mudah masuk sehingga mengotori monitor. Begitu monitor kotor, dia bisa lincah. Bagaimana caranya, ini tadi pertanyaannya, bagaimana caranya memelihara ini? Bersihkan terus monitor Anda, bersihkan hati Anda. Bagaimana membersihkan hati? Banyak zikir. Yang saya maksud dengan zikir bukan sekedar membaca Allah subhanallah. Kita sekarang ini berzikir. Kita bersilaturahmi bisa jadi zikir, salat bisa jadi zikir, merenung bisa zikir. Nah, itu caranya kita memelihara itu. Kalau tidak, kotor monitor, ini kolusi habis. Dikuasai, istana dikuasai. Saya kira itu ilustrasinya kira-kira seperti itu. Okay. Insya Allah jelas ya, Mbak Cece. Kita ke Mas Edi, kalau gitu Mas Edi silakan. Baik. Dalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, itu menegaskan bahwa akhlak Rasul sungguh sangat agung. Itu berarti bahwa kita harus mencontoh akhlak Rasul. Apakah memang dalam mencontoh akhlak Rasul itu ada koridornya, ada batasannya? Karena pada sisi lain Rasul pernah merespon pertanyaan dari para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahwa kamu sekalian lebih tahu tentang hal-hal duniawi kalian. Tadi saya katakan bahwa akhlak itu kondisi kejiwaan yang melahirkan aktivitas yang terpuji. Itu yang dicontohi. Kalau pengetahuan itu bukan kondisi kejiwaan. Ya kan? Saya tahu. Karena itu ada orang yang tahu kebaikan akhlaknya buruk. Karena kondisi kejiwaannya buruk. Nah, kalau kita mau contoh dalam konteks sabda Nabi ini, bahwa Nabi itu mengakui bahwa tidak semua hal beliau tahu. Ya kan? Kalau soal urusan dunia, kamu lebih tahu. Karena apa? Berkembang masyarakat. Ada pengetahuan yang begitu. Itu kamu lebih tahu. Tapi kalau soal akhlak, bagaimana menghadapi Tuhan, bagaimana menghadapi sesama manusia, itu sejak dulu sampai sekarang sama. Yang berubah cuma sarana dan alat-alat. Nah, jadi kita tidak bisa kaitkan ini, kamu lebih mengetahui. Nah, kalau mau meneladani di situ, teladani bahwa jangan sok tahu segalanya. Dari ibu-ibu pengajian Rodatul Mutakin. Tadi Pak Kureisihab menjelaskan untuk mengenal akhlak dan budi pekerti Rasul. Saya ingin bertanya, apakah budi pekerti agung dari Rasul itu dapat juga dimiliki oleh umat beliau sekarang ini? Terima kasih. Oke, saya jelaskan begini. Secara umum, manusia itu mempunyai 4 tipe. Ada orang yang senang ibadah. Ada seniman. Ya toh? Ada ilmuwan, ada pekerja. Biasanya seorang pekerja yang ini bukan ilmuwan. biasanya ahli ibadah tidak bisa bekerja di masyarakat, dia mau bertapa, mau ini. Biasanya seniman, bagaimana tuh seniman? Tidak semua seniman itu ilmuwan. Ya kan? Oke. Nabi mencapai keempat puncak ini. Beliau seniman, bahasanya indah sekali, ahli ibadah, ilmuwan, dan pekerja. Tidak ada seorang manusia yang bisa menghimpun keempat ini dalam dirinya. Seniman juga, ilmuwan juga, ahli ibadah juga, pekerja juga. Tidak ada. Nah, kita hanya bisa mencontohi sedikit. Kita tidak bisa semuanya. Bahkan kita tidak bisa menjangkau apa akhlak Nabi itu. Karena kita tidak bisa mengetahui seluruh makna Al-Quran. Karena itu ada ungkapan menyatakan wa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yang kita tahu menyangkut Nabi hanyalah bahwa beliau adalah manusia dan sebaik-baik makhluk Tuhan. Titik. Jadi tidak bisa. Nah, kita disuruh teladani. Kalau Anda seniman, teladani Nabi. Kalau Anda mau beribadah, teladani Nabi. Mau bekerja, teladani Nabi. Begitu seterusnya. Saya kira, Bu, ya. Sedikit kesimpulan, Pak Quraisy untuk... Iya, kalau kita mau memberi kesimpulan, yang pertama, bahwa untuk mereka yang ditugasi berkecimpung di dalam masyarakat, menyampaikan ide-ide yang benar, maka yang pertama dibutuhkan adalah akhlak yang baik. Ini di sini kita lihat. Nah, yang kedua, bahwa akhlak Nabi Muhammad itu mencapai puncaknya. Oke. Yang ketiga, tidak usah ragu dituduh macam-macam oleh orang dalam rangka menyampaikan kebenaran. Saya kira itu beberapa hal yang kita bisa ini. Biasa, waduh takut nanti saya berkata begini dituduh sesat, saya berkata begini dituduh bodoh. Jangan khawatirkan itu. Yang keempat dan yang terakhir, jangan muji diri. Jangan mensucikan diri. Oh, saya sudah hebat nih. Saya sudah ini. Enggak. Tuhan yang lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang ini. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, kita. Pak Quraisy, terima kasih. Tamu-tamu hari ini juga terima kasih. Ibu-ibu dari pengajian Rodatul Mutakin, Mbak Cece, Mas Edi dan Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir hari ini. Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan pertama dari surah Al-Qalam. Insyaallah besok kita akan melanjutkan ayat-ayat berikutnya dari surah Al-Qalam. Dan untuk saat ini, saya Muti Hafid berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.